meneruskan pembahasan kita dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Sabiq rahimallahu taala. Dan kita telah membaca beberapa buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab as-suwar ataupun menggambar. Dan telah kita baca di situ larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada membuat gambar-gambar, daripada membuat patung-patung. Dan ini sebagaimana kita telah terangkan adalah dalil-dalil bahawa perkara-perkara ini itu menggambarkan gambaran hukumnya haram. Hukumnya haram kerana larangan-larangan tersebut. Jadi dalam kitab muka surat 135 ataupun muka surat 134 di bawah itu, dan yang menunjukkan keringanan iaitu kebolehannya, yakni gambar-gambar ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Yasar Ibn Sa'ad, Yasar Ibn Sa'id dari Zaid Ibn Khalid dari Abu Talhah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Adalah dekat situ tertinggal. Qala Yasar ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ قال عبيد الله ألم تسمع حين قال إلا رقما في الثوب. Artinya sesungguhnya, kata Abu Talha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sesungguhnya para malaikat iaitu yang membawa rahmat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar fihi suwar. Yasar berkata, kemudian Zaid sakit. Zaid salah seorang perawi di dalam hadis ini. Zaid bin Khalid meriwayatkan daripada Abu Talha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid sakit, lalu kami mengunjunginya. Tahu-tahu pada pintu rumahnya terdapat tirai yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Maka aku berkata kepada Ubaidullah, anak tiri Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Zaid telah memberitahukan kepada kita tentang gambar-gambar itu pada hari yang lalu? Ubaidullah menjawab, tidakkah engkau mendengar ketika dia mengatakan kecuali gambar pada kain? Jadi ini adalah sebuah hadis yang menjadi dalil bagi mereka yang berkata bahawa gambar-gambar itu haram hukumnya. Tetapi kalau dia adalah lukisan di atas kain, di atas kertas, atas dinding dan seumpamanya, maka ia dibolehkan. Jadi apa yang terdapat di dalam hadis ini? Terdapat di situ mula-mula pernyataan atau kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat yang tidak masuk rumah seseorang yang terdapat di dalamnya gambar. Dan telah kita katakan ini dalil bahawa gambar itu haram. Kemudian kita dapati bahawa perawi, salah seorang daripada perawi dalam sanad hadis ini, dia sendiri ada gambar di mana? Di kain depan pintunya. Jadi ini kemusykilan sebab mereka mengambil hadis larangan gambar daripada perawi ini. Perawi ini sendiri ada gambar. Jadi mereka bertanya, salah seorang daripada sahabat bertanya kepada Ubaidullah, anak tiri Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kemarin Zaid sendiri telah mengkhabarkan kepada kita bahawa gambar-gambar ini haram. Malaikat tak masuk rumah. Lalu dijawab bahawa tidakkah engkau mendengar dia mengatakan kecuali gambar pada kain. Jadi sebenarnya kata mereka, Zaid ini mengecualikan yang diharamkan itu kalau dia pada kain. Kalau dia bukan pada kain, dia berbentuk patung yang ada bayangnya, maka kata mereka baru itu haram. Kalau pada kain, Zaid mengatakan tidak haram. Zahirnya ini adalah hadis Nabi SAW telah melarang mengecualikan gambar yang ada pada kain. Jadi ini dalil bahawa gambar pada kain, pada kertas, pada papan tanda, ini semua tidak diharamkan. Sebelum kita bahaskan, kita bacakan lagi dalil lain, iaitu muka surat 135. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana lana sitrun fihi timthalu ta'ir wa kana dakhiru idza dakhala istaqbalahu qala hawwili hadha fa inni kullama dakhaltu fara'aituhu dzakartu dunya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami mempunyai tirai yang padanya terdapat gambar burung. Dan orang yang masuk ke rumah, bila dia masuk akan memperhatikannya. Sebab dia dekat depan, masuk rumah nampak. Maka kata Rasulullah SAW, balikkanlah tirai ini. Kerana sesungguhnya setiap kali aku masuk dan melihatnya, aku jadi ingat kepada dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi kata pengarang kita, hadis ini merupakan dalil bahawa gambar itu tidaklah haram. Sebab sekiranya gambar itu haram, pada akhirnya tentulah beliau akan merobeknya. Dan tentulah tidak cukup hanya membalikkannya sahaja. Mana dalil suruh balik kan? Nabi SAW kata, qala hawwili hadha, palingkannya, terbalikkan dia. Jadi kemudian disebutkan pula bahawa alasan dari pembalikan muka tirai itu adalah kerana gambar itu mengingatkan beliau terhadap dunia. Pendapat ini diperkuat oleh At-Tahawi yang merupakan seorang imam di antara orang-orang Hanafi, mazhab Hanafi. Jadi ini kata beliau, dia berkata, sesungguhnya pembuat syarak pada mulanya melarang gambar-gambar itu semuanya, sekalipun gambar pada kain. Sebab mereka pada waktu itu masih dekat dengan penyembahan terhadap gambar-gambar. Oleh sebab itu, beliau melarang gambar itu semuanya. Kemudian setelah pelarangannya itu telah tetap, telah mapan, beliau memperbolehkan gambar yang ada pada kain. Kerana kain itu diperlukan untuk membuat baju. Dan beliau perbolehkan gambar yang ada pada pakaian. Setelah dinilai aman, tidak akan membuat orang yang jahil sekalipun mengagungkan gambar yang ada pada baju. Maka tetaplah larangan bagi gambar yang tidak ada dalam pakaian. Berkata Ibn Hazm, diperbolehkan bagi anak-anak khususnya, okay, sebelum kita baca yang ini, kata-kata Imam At-Tahawi ini, seorang ulama hadis dari kalangan mazhab Hanafi, tahun 300-an, 400 Hijrah. Jadi beliau mengatakan mula-mula betul haram, semuanya haram. Yang berbentuk patung, yang ada bayang haram, yang di atas kertas, di atas kain pun haram. Kenapa? Kena untuk mengelakkan orang daripada mensyirikkan Allah SWT dengan menyembah gambar-gambar tersebut. Kemudian selepas itu, dah lama lepas itu, dibolehkan pula gambar-gambar yang ada pada pakaian, pada baju, pada kertas, dinding dan sebagainya. Kerana orang tidak akan, kata beliau, menyembah gambar-gambar yang ada di mana? Di kertas, di baju. Dan baju pula nak pakai, langsir pula nak pakai, kata beliau. Nah, jadi larangan itu hanya pada patung sahaja. Jadi itu makna kata-kata beliau. Kita akan bidas hal ini. Kemudian berkata Ibn Hazm rahimallahu ta'ala, daripada ulama Zahiri, diperbolehkan bagi anak-anak khususnya bermain-main dengan gambar, yakni patung, dan tidak dihalalkan bagi selain mereka. Gambar itu diharamkan kecuali gambar yang untuk mainan anak. Gambar kat sini sebenarnya adalah patung terus, atau patung yang ada bayang pun boleh kalau untuk mainan anak kecil. Dan juga gambar yang ada pada baju, ha, itu dia, juga dibolehkan. Kemudian Ibn Hazm menyebutkan hadis Zaid Ibn Khalid dari Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik, jadi inilah dalil-dalil mereka yang mengatakan gambar dalam kertas, gambar kat majalah, gambar di papan tanda, di kain dan sebagainya, semuanya boleh. kupandukan dari tadi, dan juga hujah-hujah dikeluarkan oleh ulama-ulama. Jadi ini menunjukkan bahawa terdapat khilaf di kalangan ulama tentang hukum gambar. Jadi gambar ni ada dua macam. Yang pertama adalah gambar yang berbentuk patung. Gambar juga dalam bahasa Arab ni surah. Kadang-kadang disebutkan secara detail lagi timsal. Patung sonam. Baik. Jadi ini gambar yang bernyawa. Kalau bernyawa, maka disepakati hukumnya haram dan berdosa. Dan orang yang membuatnya adalah orang yang paling keras azabnya di hari kiamat. Akan disuruh untuk hidupkan, tiupkan roh pada patung-patung yang dilakukan, dibuatkan ini. Dan dia akan diazab sebab dia tak dapat lakukan. Dan sebabnya adalah dia telah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak ciptakan sesuatu seperti ciptaan Allah. Ini secara ijma' disepakati. Disepakati. Dia patung berbentuk haiwan ke, seperti patung the lion ke, melayan ke, atau patung Stanford rapper ke, dan lain-lain lagi, semuanya haram. Sebab dia bernyawa, dia berbayang. Tidak ada khilaf, apa mazhab juga. Baik. Khilafnya adalah apabila gambar itu bukan bentuk patung, tetapi lukisan yang ada pada gambar. Lukisan yang ada pada kertas dan seumpama. Jadi di sini, kalau dia adalah gambar yang bernyawa juga, sebahagian ulama' mengatakan hukumnya boleh secara umum. Apa juga gambar, walaupun gambar orang, gambar haiwan, boleh saja. Dan dalil mereka adalah hadis ini ataupun dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Nah, sebab kata beliau, perawi itu mengecualikan rakman fitau, gambar-gambar pada pakaian. Dan hadis Aisyah tadi, Nabi SAW nampak, Nabi suruh balikkan saja, Nabi tak suruh buang. Dan dia ada kat dalam rumah. Baik, itu pendapat pertama. Kemudian gambar-gambar ini ada yang merupakan gambar-gambar yang diagung-agungkan oleh orang. Ini gambar dekat dalam kertas, dekat dalam kain dan sebagainya, banner dan seterusnya. Pun bukan semua gambar sama. Walaupun gambar dia sama, tetapi di sana ada gambar-gambar yang diagungkan oleh orang ramai ataupun orang tertentu. Dan ini adalah gambar syekh, gambar pemimpin negara, ataupun gambar haiwan yang kata orang tu Garuda ke, ataupun gambar hero zaman silam ke. Kat Indonesia ada gambar apa? Gambar hero yang apa, tangkap ular besar dengan tangan kanan. Ada yang dijadikan patung, ada jadikan gambar. Kata ulama, gambar ini pun tidak ada khilaf bahawa ia diharamkan. Sebab dia adalah gambar yang diagungkan. Okay. Kalau gambar-gambar itu merupakan gambar-gambar untuk peringatan sahaja. Saja-saja nak tengok, nak ingatkan kita tentang orang itu, orang meninggal dunia ketika kita berkelah dan sebagainya. Di sini juga, kalau gambar itu gambar-gambar yang bernyawa, maka di sini balik kepada hukum yang kita sebutkan ini. Boleh ataupun tak boleh. Pendapat pertama mengatakan boleh. Pendapat kedua mengatakan tetap tidak boleh. Sampailah dibuang kepalanya, dipadamkan kepala, ataupun diletakkan di tempat-tempat yang hina. Contohnya diletakkan dekat tempat domet, contohnya tempat kita masuk lalap kaki, boleh. Ataupun letak dekat tempat kita duduk, letakkan kerusi ni tempat kita duduk, kita duduk tak apa, atau tempat kita baring atas dia. Kalau seperti itu, gambar-gambar itu dekat situ, maka boleh. Buat cadar ke, buat apa ke, tak mengapa. Kalau digantung, ditampal ke atas, dibuatkan langsir, letakkan papan tanda, haram hukum. Jadi sekarang kita nak tahu apakah dalil-dalil mereka dan bagaimana mereka jawab dalil pendapat yang membolehkan. Baik. Jadi kita katakan, pertama mereka berdalilkan dengan umum hadis-hadis yang melarang. Jadi mereka akan katakan Nabi SAW haramkan semua jenis gambar yang bernyawa. Adakah ini gambar bernyawa? Yang dalam kertas tu, yang dalam kain tu. Jawabnya ya. Jadi sepatutnya diharamkan juga. Baik. Kemudian mereka juga berdalilkan dengan hadis yang mereka gunakan. Antaranya adalah hadis Nabi SAW bahawa Jibril nak masuk rumah Nabi SAW. Dah buat janji dengan Nabi SAW. Tetapi bila Jibril nak masuk, tak jadi. Dia tunggu kat depan pintu. Kemudian Jibril khabarkan kepada Rasulullah SAW, sebab beliau tidak masuk adalah kerana terdapat patung, terdapat anak anjing dan terdapat gambar dekat tirai. Ada tiga sebab. Jadi dia tak nak masuk. Kemudian Jibril perintahkan Nabi SAW, suruh apa? Keluarkan anjing, pecahkan patung dan buangkan gambar tu yang ada pada kain. Jadi itu semua dilakukan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada dalam hadis kita ni, faja'altuhu wisadatan aw wisadatain. Maka aku pun buatkan kain yang ada gambar itu menjadi tempat duduk, tempat baring Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ataupun dua bantal. Oh, di sini tidak ada kat tempat kitab kita. Jadi sini yang saya bacakan tadi itu, Nabi SAW akhirnya suruh Aisyah buatkan gambar yang ada pada kain itu menjadi wisadah. Maknanya bantal ni tempat duduk boleh, tempat baring boleh. Adalah di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Nabi SAW tak benarkan walaupun gambar itu pada kain. Tetapi dia ada tak dalam rumah Nabi SAW? Jawabnya ada. Tapi kat mana? Bukan tergantung. Tetapi dibuat tempat yang hina. Baik. Jadi ini kata mereka dalil bahawa maksud hadis yang disebutkan dalam hadis Zaid tadi, melainkan gambar pada baju, ini adalah bila gambar pada baju itu dijadikan tempat-tempat yang hina. Barang-barang yang dipijak ke, didudukkan ke, dan seumpamanya. Bukan digantung, bukan dibuat album, baru tepat. Sebab kalau tak ada, kenapa Nabi SAW suruh koyak-koyakkan? Kenapa Jibril tak nak masuk sampai disuruh koyak-koyakkan dan buat apa ni? Buat bantal. Boleh? Nah. Dan satu lagi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam. Dalam satu riwayat lain, dalam satu riwayat lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, juga seperti yang tadi, bahawa Jibril telah datang kepadaku. Atani Jibril faqala ataitu kal bariha falam yamna'ni an akuna dakhaltu ilai annahu ka illa annahu kana alal babi tamathil wa kana fil baiti tirami sitrin fihi tamathil. Jadi tak ada yang menghalangku dari masuk ke rumahmu semalam ya Rasulullah, melainkan kat pintumu ada patung-patung, iaitu ada kain yang ada bentuk, ada gambar patung di dalamnya. Dan ada anjing di dalamnya. Anjing ini bukan Nabi SAW pelihara. Tetapi Hasan dan Hussein, cucu Nabi SAW, jumpa anak anjing kat luar, bawa masuk kat dalam. Baik. Jadi kata Jibril, famur bi ra'si tamathil alladhi 'alal babil bait yuqta'. Perintahkanlah agar patung yang ada kat pintu tu, dekat dalam pintu tu, yang tirai tu, supaya dipotong kepala. Fayasiru kahai'ati syajarah. Sampailah dia seperti bentuk pohon. Pohon tu kan tak ada kepala. Jadi disuruh potong. Wa mur bisitri fal yuqta' fal yaj'alu minhu wisadatani manbuzatani tuta'ani. Dan suruhlah gambar itu, kain yang daripada gambar itu untuk dibikin tempat duduk ataupun bantal yang dicampakkan dan dipijak atasnya. Wa'mur bil kalbi fal yukhraj, dan perintahkanlah agar anjing itu dikeluarkan daripada rumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, dan di dalam riwayat An-Nasa'i, imma an tuqta ru'usuha au tuj'al bastan tuta, sama ada dipotong kepalanya ataupun diletakkan di atas lantai supaya dipijak, dibuat pijak. Jadi sebab itu kata ulama, yang benar dalam masalah ini adalah kita ambil semua hadis-hadis ini, dan cuma kita nak faham ikut konteksnya. Jadi gambar dalam kertas, gambar dalam kain dan sebagainya yang bernyawa, hukumnya tetap haram kecuali bila kita lakukan dua perkara. Yang pertama, kita jadikan dia sesuatu yang dihinakan. Yang ini kita buat duduk ataupun kita buat pijak, buat kapet dan sebagainya, ataupun kita buat baring atas ni. Jadi tak ada dekat situ sesuatu yang boleh kita mengagungkannya. Yang kedua, kita potong kepala. Jadi gambar tu gambar haiwan ke ataupun gambar manusia ke, kepala tu dihilangkan. Jadi macam bentuk, macam bentuk pokok je lah, straight je, tak ada kepala. Ha, itu masih ada kat dalam rumah, tidak mengapa. Jadi dengan itu kita dapat taufikkan, combine dan kompromi kan antara hadis-hadis yang umumnya membolehkan melainkan gambar pada pakaian, dengan hadis-hadis Nabi SAW yang suruh buat macam ini, suruh potong kepala, suruh bikin permaidani dan seumpama. Jadi oleh kerana itu, kalau gambar-gambar tadi hanya untuk peringatan dan sebagainya, ia tetap haram. Sebab kita tak buat dia letak ke atas lantai untuk kita pijak, ataupun kita buat duduk, kita buat kat selipar dan sebagainya. Tidak kan? Jadi kita masih letak dalam album atau kita gantung, itu semuanya diharamkan. Walaupun kita tidak menganggungkan gambar-gambar tersebut. Dan satu lagi jenis gambar yang bernyawa tetapi dibolehkan kerana keperluan dan darurat, adalah apabila gambar-gambar itu dipaksa kita letakkan dan kita bawa ke dalam badan kita, seperti gambar-gambar yang terdapat dalam wang ringgit. Daripada zaman dahulu dah ada dah, ada gambar-gambar dekat duit dinar dan dirham, duit siling lah saya katakan. Dan zaman sekarang dekat di dalam duit note ada gambar pemerintah, raja dan sultan dan sebagainya. Maka yang itu dimaafkan kerana darurat. Ma ta'ummu bihal balwa. Kita tak boleh kita elakkan daripada. Dan satu lagi adalah gambar-gambar yang terdapat dalam kad pengenalan, dalam pasport dan dokumen-dokumen rasmi yang lain kerana sebab-sebab keamanan. Maka itu juga dibolehkan, diringankan kerana darurat, kerana keperluan. Kalau tidak ada sebab-sebab demikian, maka asal balik hukum kepada asalnya, ia tetap diharamkan. Sebab dalil bahawa Nabi SAW, kalau betul Nabi SAW benarkan gambar kerana dia ada dekat kertas, kerana dia ada dekat kain dan sebagainya, Nabi tak suruh Aisyah hawwili, tak suruh balikkannya. Itu dalil bahawa dia tak boleh digantung, tak boleh digantung. Kemudian permasalahan yang berikutnya, iaitu tentang gambar fotografi. Itu semua kita ceritakanlah gambar yang zaman dulu, iaitu dilukis dengan lukisan tangan, dengan pensel ke, dengan minyak ke, dengan apa ke. Tapi sekarang kita jaranglah lukis dengan cara demikian. Kita terus ambil gambar. Gambar dulu pun dah tak ada lagi. Sekarang semua digital. Boleh store dengan file tertentu, JPEG ke, GIF ke. Lepas tu kalau kita nak print dengan pada kertas, kita print. Pada kain, pada kain lah. Jadi apakah hukumnya sama dengan hukum gambar-gambar yang ditulis, yang dilukis? Maka di sini terdapat khilaf di kalangan ulama. Sebab dia perkara baru. Jadi sebahagian ulama mengatakan haram juga. Sama saja. Dia tetap gambar menyawa. Dia tetap gambar. Dia dalam bahasa Arab dinamakan juga surah. Tak ada beza kata mereka. Jadi mereka ambil umum. Kita kiaskan dengan gambar-gambar zaman dahulu. Jadi siapa yang ambil petik kamera, mereka kata haram, macam dia lukis gambar. Tetapi ada pendapat kedua. Mereka mengatakan tak sama. Ini bukan lukisan. Orang yang mengambil gambar, memetik gambar, dia tak lukis. Dia cuma petik aja. Dia kalau dalilnya bahawa ini bukan gambar yang ingin menyamai ciptaan Allah SWT, adalah kalau orang buta pun, orang buta, ketekan aja kamera tu, dah keluar gambar. Adakah awak kata orang buta boleh lukis? Budak yang belum balik pun, detik tekan aja, dia keluar gambar. Jadi tentu ni tak sama. Ni sama macam kita fotokopi. Kita fotokopi buku kan? Bila kita tekan aja, dia pun Z. Adakah kita katakan kita telah copy? Ini adalah tulisan saya. Tentu sekali orang kata tidak, ini bukan tulisan awak. Ini adalah copy daripada tulisan yang ada kat dalam buku. Mirror image. Right? Sama seperti cermin saja kata. Kata mereka, tak ada dekat situ menyamai ciptaan Allah SWT. Dia ciptaan tu juga. Kalau gambar, maknanya itu ciptaan Allah juga. Bukan dia yang buat sesuatu yang baru. Baik, jadi ini pendapat sebagian ulama. Kalau kita lihat, ini juga dekat dengan kebenaran. Dekat dengan kebenaran. Jadi maka itu khilaf juga sampai kepada adakah ini gambar-gambar fotografi ini dibolehkan kita gantung dan sebagainya. Tetapi tetap juga ulama mengatakan kita dilarang menggantungkan gambar-gambar ini. Kerana akhirnya dia juga adalah gambar yang bernyawa. Fotokopi daripada gambar yang daripada sesuatu yang bernyawa, maka dia tetap hukumnya sama. Jadi kita tinggalkan perkara ini melainkan kerana keperluan. Jadi keperluan ini harus kita tanya kepada ulama, apakah ini sesuatu yang boleh kita lakukan kerana keperluan ataupun tidak. Sebab kalau kita main ikut hawa nafsu je, semua nanti kita letakkan gambar. Tak pasal-pasal pun letakkan gambar. Setiap hari tukar gambar. Jadi kalau betul nak tahu, oh ini adalah orang-orang yang bertanggungjawab dekat tempat ini contohnya, jadi perlu kita rujuk kepada mereka. Kita letaklah gambar-gambar mereka kerana keperluan. Ada pun orang yang tak perlu, tak payah nak letak. Ataupun dah terangkan bahawa ini adalah penceramah ni contohnya, kerana keperluan. Orang perlu tahu. Tak ada orang tak datang. Jadi kata ulama, kita letakkan. Dah habis, sudah kita angkat. Jadi itu insyaAllah adalah seadil-adil pendapat dalam masalah ini. Baik, kita sambung kepada bab yang berikutnya, iaitu bab al-musabaqah, iaitu perlombaan. Jadi kata pengarang kita muka surat 137, musabaqah itu disyariatkan. Satu dia. Ini satu statement dan satu hukum. Apa hukum musabaqah? Disyariatkan. Maknanya ada dalam syariat gitu. Ada dalam Islam. Jadi perlombaan termasuk olahraga yang terpuji dan mungkin dapat menjadi satu yang sunnah atau mubah, yakni halal, bergantung kepada niat dan maksud. Perlombaan itu terjadi di antara manusia dan biasanya dengan menggunakan anak panah, senjata, kuda, biral dan keledai. Kuda kita tahulah, keledai pun kita tahu. Biral itu adalah kacukan daripada kuda dan keledai. Jadi kita naik atas binatang kenderaan ini, kita musabaqah. Maknanya kita lumba siapa yang sampai dulu dan seumpama. Kita pakai senjata, jadi panah, siapa yang tepat pada sasarannya maka dia menang contohnya. Ataupun dengan senjata tombak ataupun selain. Dan kadang-kadang kita lumba lari, lumba itu, lumba ini, tanpa menggunakan alat apa pun, itu semua termasuk musabaqah. Jadi ia dalam kategori olahraga, riyadhah. Dalam hal perlombaan lari di antara manusia, kita dapatkan hadis dari Rasulullah SAW, iaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sabaqtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sabaqtuhu falamma hamaltu al-lahma sabaqtuhu fa sabaqani qultu hadhihi bitilk. Aku berlomba lari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi aku dapat mengejarnya, banyak aku menang. Jadi Aisyah lomba lari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalah, Aisyah menang. Tetapi aku, apabila aku mulai gemuk, aku pun berlomba lari dengan beliau, tapi beliau dapat mengejarku. Yang ini Nabi SAW menang. Aku berkata, kemenangan ini adalah sebagai imbangan bagi kekalahan itu. Jadi apa yang berlaku kat sini? Mereka berlomba lari, suami isteri di Madinah. Tapi tak ada depan orang ramai. Baik. Dan kalau Nabi SAW buat, apa hukumnya? Maknanya boleh. Dan terdapat faedah lain di sebalik hadis ini. Hadis ini hadis Sahih Bukhari, bahawa Nabi SAW akhlak beliau dengan isterinya. Jadi tidak menghalang Nabi SAW keadaan kedudukan beliau sebagai seorang lelaki, seorang Nabi, seorang pemimpin, untuk lumba lari dengan isteri. Baik. Jadi ini tawadhu' Nabi SAW. Kemudian kata pengarang kita, perlumbaan dengan anak panah, lembing dan segala senjata yang dapat dilimparkan, itu dikatakan di dalam firman Allah Ta'ala, wa'iddu mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl, sampai habis ayat. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, yakni hamba-hamba ini, musuh-musuh kamu, dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dengan kuda-kuda yang ditambat, wa min ribatil khayl, turhibuna bihi aduwallahi wa'aduwakum, supaya kamu dapat menakut-nakutkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Jadi kita disuruh untuk apa? Untuk menyiapkan diri dengan apa? Dengan kita selalu dekat atas kuda, praktis dan seterusnya, sampailah kita mahir, dan dengan itu musuh akan takut dengan persediaan kita. Dalil lain, wa an Uqbah ibn Amir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar yaqra wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ar-ramy ala innal quwwata ar-ramy ala innal quwwata ar-ramy. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar membacakan, yakni ayat tadi, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ingatlah bahawa kekuatan itu adalah panah. Ingatlah bahawa kekuatan itu adalah panah. Ingatlah bahawa kekuatan itu adalah panah. Ala innal quwwata ar-ramy. Jadi Nabi SAW mentafsirkan makna kekuatan dekat situ adalah dengan memanah. Jadi macam mana nak jadi kuat? Bukannya banyak panah awak boleh kuat. Kalau banyak panah pun awak tak pandai memanah, awak tak kuat, awak akan dikalahkan oleh musuh. Jadi maksud di sini adalah melatih askar-askar untuk apa? Untuk pandai memanah. Jadi mana saja sasarannya, dia boleh kena tepat pada sasaran. Dekat, jauh, ketika berdiri, ketika duduk, ketika di atas kuda yang bergerak, berlari kencang. Itu semua adalah kemahiran-kemahirannya. Zaman sekarang, orang dah tak pakai panah. Melainkan dalam Olimpik saja. Sekarang orang pakai macam-macam. Pistol, senapang, machine gun, cannon, roket dan sebagainya. Jadi hukumnya sama juga, latih, berlatih. Baik. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, alaikum birrami fa innahu min khairi lahwikum. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermainlah kamu dengan panah, kerana sesungguhnya memanah itu sebaik-baik permainan kamu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani dengan isnad yang sahih. Jadi Nabi suruh kita musabaqah dengan memanah, siapa dapat panah tepat, berapa banyak dan sebagainya. Cuma bila kita panah tu, janganlah kita panah haiwan yang bukan kita nak buat makan. Sebab ada larangan telah kita baca dahulu, jangan jadikan haiwan yang menyawa sebagai aghrad, sebagai target praktis kamu. Bukan untuk kamu sembelih dah makan, dah tak ada dah panah tu kamu sembelih tak apa juga, tapi setakat nak buat target tak boleh. Jadi kita panahlah, letakkanlah tin ke apa ke, ataupun yang sekarang tu yang bulat tu, kita punya target itu ada bullseye kat tengah-tengah, ataupun letak di pokok dan seterusnya, kita kata itu kita punya target. Okey, siapa dapat panah tu. Baik. Jadi dengan kita selalu memanah dan kita berlumba-lumba untuk memanah, maka kita akan makin mahir, dan itu amat berguna ketika berjihad. Nah. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam wa kullu la'ibin haram illa thalatha. Mula'abatu ar-rajuli ahlahu wa ramyahu 'an qawsihi wa ta'dibahu farasahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap permainan itu haram kecuali tiga, iaitu permainan seorang lelaki dengan isterinya, melemparkan anak panah dari busurnya, dan melatih kudanya. Jadi hadis ini juga ada pembahasan yang panjang tentangnya, itu tentang bab permainan, boleh tak kita bermain sembarangan. Jadi kalau ikut hadis ini, permainan semuanya haram kecuali tiga. Yang pertama, mula'abah dengan isteri, suami isteri permainan itu boleh, itu kat dalam bilik dia, itu tak apa, sebab itu ada maksud yang disyariatkan daripada suami isteri. Dan yang kedua adalah ramyahu an qausihi, melempar anak panah daripada busurnya. Jadi ini permainan juga, tapi permainan diizinkan sebab ia adalah persediaan untuk jihad. Wa ta'dibahu farasahu, kita main-main dengan kuda kita, suruh dia lari, suruh dia lari pelan, suruh dia lompat, suruh dia duduk, tak tahulah kuda boleh duduk ke tidak, dan seumpamanya. Jadi yang ini asalnya permainan, buang masa juga, boleh makan 3-4 jam main dengan kuda, tetapi dibolehkan sebab apa? Ia juga perkara yang diperlukan ketika jihad. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hadis ini menunjukkan ataupun mengajak dan mengajar manusia, umat Islam, jangan buang masa dengan permainan yang hanya melekakan. Walaupun asalnya permainan itu harus dibolehkan, yang dinamakan lahun mubah, tetapi kita mesti arahkan tenaga kita, masa kita dengan permainan-permainan yang bermanfaat kan, walaupun dia menghiburkan. Sebab Islam tak mengharamkan kita menghiburkan hati kita dalam keadaan-keadaan tertentu, bukan terus menerus dengan entertainment, hiburan. Tapi bila kita berhibur tu juga tetap adalah satu wasilah untuk ibadah. Jadi permainan antara suami isteri dan juga permainan-permainan yang menguatkan badan kita untuk kita berjihad dan seumpamanya, maka itu semua dibolehkan, bahkan antara yang digalakkan. Jadi kalau permainan itu tak ada faedah yang langsung, hanya membuang masa macam main pakau, maka ulama mengatakan itu haram hukum. Baik. Apalagi kalau permainan itu menyerupai permainan yang diharamkan. Main pakau ni diharamkan sebab dia wasilah untuk berjudi. Mungkin banyak game awak tahu makin bahaya. Betul tak? Sebab tinggal nak letakkan betting je kat dalamnya, terus dia jadi judi. Tapi sayang zaman kita ada diploma untuk belajar permainan-permainan judi, supaya mereka boleh kerja di kasino untuk jadi apa? Jadi orang tengah dia untuk permainan-permainan judi seperti ini. Dan sekarang permainan-permainan game-game dan sebagainya, sama ada komputer ke selainnya, untuk orang berjudi. Ya, tentu sekali ini diharamkan. Semua jalan kepada yang haram, diharamkan. Tapi kalau permainan-permainan lain, apalagi ia melibatkan olahraga, kalau kita nak katakan permainan apa, main bola, main badminton dan sebagainya, permainan-permainan biasa ini, kalau setakat itu saja, kerana peluang peluk dan juga dalam waktu yang sama hiburan, dan dia tidak buang masa dan tidak ada perkara-perkara yang mengharamkan buka aurat dan sebagainya atau lalai daripada solat, maka ia dalam kategori al-lahwul mubah, permainan yang dihalalkan. Tapi tak bermaknanya dia bagus. Jadi bagus ke tak bagus dia bergantung kepada niat dan keadaan. Baik. Kalau berenang, satu juga hiburan. Tapi dalam waktu yang sama dia juga adalah olahraga. Dalam waktu yang sama satu perkara yang diperlukan. Juga dalam jihad. Dan ada hadis-hadisnya, maka ini digalakkan. Bukan setakat dibolehkan, tetapi digalakkan. Jadi ada, nah, ditambah di situ, diharamkan pula di waktu melemparkan anak-anak panah untuk menjadikan makhluk yang bernyawa sebagai sasaran panahan. Ada burung saja dekat pokok, kita pun, okay, siapa boleh shoot burung tersebut, itu haram. Ra'a Abdullah ibn Umar jama'atan ittakhadhu dajajah hadafan lahum. Faqala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha shay'an fihi ar-ruhu gharada. Abdullah ibn Umar melihat sekumpulan orang jadikan seekor ayam sebagai sasaran dari panahan mereka, maka katanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknati orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Dan perlumbaan di antara binatang-binatang itu terdapat di dalam hadis-hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin. Ini hadis yang sahih dari Abu Hurairah. Dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balapan, bahasa Indonesia, tidak ada perlumbaan kecuali dalam perlumbaan unta atau panah atau kuda. Illa fi khuf. Khuf itu adalah kuku unta. Au naslin, panah. Au hafirin, ini adalah tapak kaki kuda. Lain daripada tiga perlumbaan ini, seolah-olahnya tak boleh. Dan yang mengumpulkan tiga perlumbaan ini semuanya diperlukan untuk berjihad. Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhu maqal sabaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil khayl allati qad dumirat min al haifa wa kana amaduha thaniyat al wada'. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق فكان ابن عمر في من سابق متفق عليه. زاد البخاري وقال سفيان من الحيفاء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlumbakan kuda yang dikuruskan dari Haifa dan kesudahannya finishnya adalah Taniyatul Wada' di Madinah, dan beliau memperlumbakan kuda-kuda yang tidak dikuruskan dari Taniyah hingga Masjid Bani Zuraiq, dan Ibn Umar lah termasuk orang yang ikut berlumba. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan Al-Bukhari menambahkan berkata Sufyan dari Haifa hingga Taniyatul Wada' itu adalah 5 mil atau 6 jaraknya. Dan dari Taniyah hingga Masjid Bani Zuraiq itu 1 mil. Jadi kuda ni ada 2 macam. Jadi satu kuda yang dikuruskan, bukan yang dikasih makan gemuk-gemuk. Kata orang tu kuda yang trim lah, yang slim. Satu lagi kuda yang makan banyak. Jadi bila nak buat berlumba, mana agak-agak yang boleh lari jauh? Yang gemuk ke yang slim? Tentulah kuda yang slim. Sebab tu Nabi SAW berlumba dengan kuda yang dikuruskan daripada jarak yang jauh. Haifa sampai Taniyatul Wada' di Madinah, itu adalah 6 mil. Jauh juga tu. Berapa kilometer, wallahu alam. Adapun kuda yang tidak dikuruskan, kuda yang tak slim sangat ni pun boleh dibawa dijadikan perlumbaan, tetapi jaraknya lebih dekat daripada Taniyatul Wada' sampai Masjid Zuraik atau Bani Zuraik, iaitu 1 mil sahaja. Dan hadis ini, hadis yang sahih, jelas bahawa Nabi SAW sendiri main kuda, kata orang tu, berlumba kuda. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata hadis ini pun antara orang yang sama-sama ikut serta dalam perlumbaan kuda itu. Siapa yang sampai dulu? Ya, ramai-ramai lawan. Nabi SAW buat. Jadi bukan Nabi SAW yang duduk dalam masjid saja, mengajar saja atau ketuk rumah orang dakwah saja. Kadang-kadang Nabi SAW juga ada di atas kuda. Tapi permainan kuda ni bukan macam main kerel, bukan macam main dam. Dia ada keluar peluh, dan dia ada kemahiran, dan dia ada keperluan. Menunggang kuda ni ada keperluan. Lebih-lebih lagi dalam jihad. Zaman dahulu kuda amat penting ketika berjihad. Dalam Quran ada sebut wal'adiyati dhabha. Kan ada? Al-adiyat itu adalah kuda-kuda yang menyerang. Falmuriyati dan seterusnya, sampai waktu subuh. Jadi kuda-kuda ni amat penting di dalam dalam peperangan. Jadi ini saja cukup menjadi dalil bahawa boleh berlumba menggunakan binatang. Ini bukan seksa binatang, melainkan binatang tu binatang dah semput, awak ajak dia round terkelap beberapa kali, memanglah tak boleh. Baik. Kemudian sebenarnya kita belum masuk ke dalam masalah hadiah di dalam musabaqah. Itu pembahasan lain. Ini semua cerita setakat lumba tanpa ada hadiah lagi. Siapa menang dulu, siapa sampai dulu, siapa sud kena tepat. Belum cerita siapa yang menang dapat hadiah. Kita belum sampai kat situ. Jadi baru akan dibahaskan di sini tentang pertaruhan. Ini dengan hadiah. Okay, kalau kita sambungkan, banyak juga cerita dia. Bila dibolehkan pertaruhan dalam perlumbaan, bila yang tidak dibolehkan pertaruhan dalam perlumbaan. Sebelum kita baca bab ini, hendaklah kita tahu bahawa asalnya bila kita nak mendapatkan, menerima sesuatu barang, sesuatu harta, kita mesti apa? Kerja untuk mendapatkannya. Kita mesti kerja. Kalau kita tak kerja, kita mesti beli dengan duit kita. Jadi dengan jual beli. Kalau kita nak duit bukan untuk pakai barang tersebut, tak apa. Kita beli barang tersebut, lepas tu kita jual dengan orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Itu bisnes lah, tijarah. Pun boleh. Jadi sama kita beli untuk kita pakai sendiri, atau kita beli lepas tu kita nak jual untuk mendapat keuntungan. Ataupun kita tak ada duit, kita bekerja untuk mendapatkan harta tersebut. Bekerja satu hari 8 jam, setiap hari dapat sekian-sekian. Ataupun satu bulan dapat sekian-sekian. Kalau zaman dahulu, orang tak kasih duit dinar, tapi dapat makan, contoh. Ataupun makanan dan itu dan ini. Itu asal. Sekarang, kita lumba kuda, lumba unta, lumba lari, lumba panah, dapat sesuatu. Dapat hadiah. Nak ikutkan, boleh ke tak boleh? Kalau tadi awak bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5, pukul 9 sampai pukul 5, pekerjaannya tetap atau tidak? Diketahui atau tidak? Diketahui. Jadi gajinya pun diketahui. Jadi awak berhak untuk mendapat upah tersebut. Cat rumah ada 4 dinding dengan 2 warna contohnya. Atas warna lain, bawah warna lain. Okey, upahnya begini, begini, begini. Boleh, tak pasal. Sebab semuanya diketahui. Nanti akhirnya kerja tu siap, duitnya pun dapat. Masalah sekarang lumba kuda, lumba panah. Awak tahu ke awak boleh menang? Atau awak kalah? Kalau awak menang, awak dapat. Kalau tak menang, awak tak dapat. Jadi ada tak tahu di situ. Jadi nak ikutkan, ini sebenarnya satu perjudian. Sama macam beli 4D atau tikam-tikam. Awak tak tahu boleh menang ataupun tidak. Jadi sebenarnya asalnya haram hukumnya bertaruh. dalam musabakah, dalam perlombaan. Jadi bila yang dibolehkan atau kenapa dibolehkan, itu akan dibahaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.